Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-54 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang pengaruh Islam terhadap tatanan masyarakat kota Madinah. Orang-orang Yahudi terus mengobarkan api peperangan antara Aus dan Khazraj. Puncaknya adalah di Perang Bu'ath yang terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aus saat itu bisa mengalahkan Khazraj. Padahal sebelumnya Khazrajlah yang sering mengalahkan Aus, hingga pada akhirnya Aus bersekutu dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah, kemudian mengalahkan Khazraj di Perang Bu'ath. Setelah itu, sadarlah orang-orang Aus dan Khazraj bahwa peperangan mereka selama ini menguntungkan orang-orang Yahudi dalam usaha mereka menguasai kota Madinah. Oleh karena itu, mereka pun berusaha untuk berdamai, bahkan mereka bersepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pembesar Khazraj, untuk menjadi Raja Yathrib. Ini menunjukkan bagaimana Aus dan Khazraj, mereka masih menjaga kekuatannya setelah Perang Bu'ath. Peperangan yang berkepanjangan antara dua suku ini melahirkan keinginan yang kuat untuk berdamai dan hidup tenang. Dan hal ini bersamaan waktunya dengan masuknya Islam ke kota Madinah yang mengajak kepada persaudaraan dan perdamaian. Ketika Aus dan Khazraj masuk Islam dan berdatangan orang-orang muhajirin, maka hal ini sangat mempengaruhi tatanan kota Madinah yang sebelumnya persatuan berdasarkan kabilah, sekarang menjadi persatuan yang berdasarkan akidah. Penduduk Madinah yang sebelumnya terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin sekarang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, terdiri dari sebagian besar orang Aus dan Khazraj yang masuk Islam, orang-orang Quraisy yang berhijrah, dan beberapa orang dari kabilah-kabilah Arab yang berhijrah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang terdiri dari 3 suku. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafikin yang mereka adalah sebagian kecil dari orang-orang Aus dan Khazraj yang dahulunya mereka adalah musyrikin, kemudian menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.